Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله lanjutkan pembahasan kitab مقدمة ابن أبي زيد القيرواني rahimahullah. Kita masuk pada atau masih dalam pembahasan tentang sahabat, yaitu pada ucapan beliau Ibn Abi Zaid rahimahullah, wa alla yudhkara ahadun min sahabatir rasul sallallahu alaihi wasallam illa bi ahsani dhikrin, dan agar tidak disebut-sebut seorang pun dari para sahabat Rasulullah SAW illa bi ahsani dzikrin, kecuali dengan sebutan yang paling bagus. Wal imsak amma syajara bainahum, dan kita menahan dari apa yang terjadi dari perselisihan di antara mereka. Wa annahum ahaqqun nas an yultamasa lahum ahsanul makharij, dan bahwa mereka adalah manusia yang paling berhak untuk kita carikan bagi mereka ahsan al makharij, yakni solusi yang terbaik dari permasalahan mereka. Wa yudhannu bihim ahsanul madzahib, dan agar disangka pada mereka sangkaan yang terbaik. Nah, ini salah satu dari apa yang menjadi kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah, dan ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama disebutkan oleh beliau di sini terkait dengan poin-poin di atas adalah bahwa mereka para sahabat radhiyallahu anhum tidaklah boleh disebut-sebut kecuali dengan sebutan-sebutan yang terbaik. Artinya hal yang sifatnya pujian terhadap mereka dan kata-kata yang seperti itu, jangan sampai ada unsur celaan-celaan terhadap mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Telah disebutkan dalam keterangan-keterangan para ulama kita rahimahumullah di buku-buku akidah mereka, apa yang disebutkan pula oleh Ibnu Abi Zaid di sini. Sebagai contoh misalnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah At-Tahawiyah, ya, beliau mengatakan wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kami mencintai para sahabat Rasulullah tapi tidak melampaui batas dalam mencintai salah satu dari mereka. Wala natabarra'u min ahadin minhum, kami tidak berlepas diri dari seorang pun dari mereka. Wa nubghidhu man yubghidhuhum, kami membenci orang-orang yang mereka benci, atau kami membenci orang-orang yang membenci mereka, begitu. Wa nubghidhu man yubghidhuhum wa bighairil khairi yadhkuruhum. Nah, dan orang-orang yang menyebut-nyebut mereka dengan sebutan yang tidak baik. Jadi At-Tahawi rahimahullah menegaskan dalam akidahnya, kami membenci orang-orang yang membenci mereka dan menyebut-nyebut mereka dengan sebutan yang tidak baik. Wala nadhkuruhum illa bi khairin, dan kami tidak menyebut-nyebut mereka para sahabat kecuali dengan yang baik, sebutan-sebutan baik, omongan yang baik, pembicaraan yang baik tentang mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hubbuhum iman wa ihsan, cinta kepada mereka adalah keimanan dan kebaikan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, dan benci kepada mereka adalah kekafiran, kemunafikan dan sikap melampaui batas. Lalu beliau mengatakan juga, wa ulama as-salaf min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in, ahlul khair wal athar wa ahlul fiqh wal nazar, para ulama as-salaf dari para pendahulu dan yang setelah mereka dari para tabi'in, ahlul khair wal athar, orang-orang yang memeluk kebaikan dan mengikuti athar hadis-hadis nabi, wa ahlul fiqh wan nazar, orang-orang yang faqih dan orang-orang yang yakni para ulama dari kalangan mereka, la yuzkaruna illa bil jamil, mereka tidak boleh disebut-sebut kecuali dengan sebutan yang baik. Wa man dzakarahum bisu fa huwa ala ghairi sabil, siapa saja yang menyebut-nyebut mereka dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, omongan, ucapan yang tidak baik tentang mereka, fahuwa ala ghairi sabil, maka dia tidak di atas jalan yang lurus. Ya. Jadi mereka yang menyebut-nyebut para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan sebutan yang tidak baik berarti bukan sebagai ahlu sunnah. Ya. Dikatakan ala ghairi sabil, tidak di atas jalan yang lurus. Nah, maka di sini jelas ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak menyebut-nyebut para sahabat kecuali dengan sebutan yang baik. Dan tentu salah satu dasar dalam hal ini adalah pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam ayat-ayat yang sering kita baca. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan tegas keridhaannya terhadap para sahabat. Ya, radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jalla. Dalam sekian banyak ayat, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu an. Para pendahulu, al-awwalun yang pertama, ya, kalangan muhajirin maupun ansar, ya, bahwa Allah Azza wa Jal meridhai mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal, dan Allah sediakan surga bagi mereka yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ayat yang seperti itu dalam ayat-ayat Al-Quran banyak kita baca. Maka ini menjadi landasan utama bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwa mereka yang disebut-sebut Allah dengan sebutan-sebutan pujian, kita pun wajib memuji mereka. Tidak boleh kita menyebut mereka dengan sebutan yang tidak baik. Ya. Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan, pertikaian yang pernah ada. Maka ditegaskan oleh Ibn Abi Zaid rahimahullah, wal imsak amma syajara bainahum, dan kita harus menahan diri dari apa yang pernah terjadi dari pertikaian di antara mereka. Ya, apakah di antara beberapa perorangan di antara mereka, atau pada beberapa peristiwa besar seperti yang terjadi antara Ali radhiyallahu an dan Muawiyah radhiyallahu an, atau Ali radhiyallahu an dengan Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, hal-hal yang terjadi di antara mereka, kita harus menahan diri. Tidak boleh kita larut dalam pembahasan perselisihan di antara mereka. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita membahas hal-hal yang terjadi di antara mereka sampai akhirnya kita bisa menyimpan rasa tidak suka dengan sebagian mereka, ini sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Makanya para ulama rahimahumullah, seperti yang akan dijelaskan, yakni mereka sangat berhati-hati, ya. Karena riwayat-riwayat dalam bab ini juga perlu dikaji, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian juga pada riwayat-riwayat yang benar itu pun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka bukan orang-orang yang berniat buruk, tapi mereka berijtihad semuanya demi suatu maslahat. Ya, seperti yang insyaallah kita akan sebutkan pembagian riwayat-riwayat tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang jelas Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam beberapa hadis. Di antaranya sabda beliau, "Idza dzukira ashhabi fa amsiku." Apabila disebut para sahabat-sahabatku, maka tahanlah. Tahan diri kalian. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadis Tauban, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sanad-sanadnya ada kelemahan namun saling menguatkan, sehingga beliau menyebutkannya di dalam kitab As-Sahihah. Ya, jilid yang pertama halaman 75. Nah, jadi di sini sangat jelas bahwa Rasulullah SAW memperingatkan kita agar berhati-hati. Agar berhati-hati. Jangan sembarangan bicara Muawiyah begini, Ali begini, akhirnya dibahas, ya, sampai bisa pada tingkatan yang sangat mengkhawatirkan. Anggap misalnya seperti sebagai contoh, ya, Said Qutb, ya, membahas perselisihan ini sampai pada akhirnya menuduh di sana ada nifaq pada kubu Muawiyah dan dua temannya, ya, sampai pada kesimpulan yakni kesimpulan-kesimpulan yang buruk terhadap para sahabat yang di pihak Muawiyah radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain yang bersama beliau. Nah, ini sangat mengerikan, ya. Maka dari itu berhati-hati. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar dalam riwayat Al-Bukhari, beliau mengatakan, "La tasubbu ashabi," jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. "Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah," seandainya seseorang dari kalian berinfak seperti gunung Uhud emas, tidak akan mencapai setengah atau satu mud, yakni dua tangan, dua telapak tangan yang digabung, infak mereka satu mud atau setengahnya. Nah, terlalu sedikit amal kita dan terlalu besar amal mereka dan pahala amal mereka. Maka dari itu jangan sekali-kali mencela para sahabat. Nah, kalau kita tidak menahan diri, sangat mungkin akan terjadi celaan-celaan tersebut. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan di sini oleh Syekh Ubaid dalam syarahnya, Nabi bersabda, "Man sabba ashhabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa yang mencela para sahabatku, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikatnya dan manusia seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abdullah bin Ahmad, ya, dalam Zawaid ala Fadail As-Sahabah disebutkan begitu, dan Al-Khallal dan seterusnya, seperti diterangkan oleh Syekh di sini dalam Ta'liq. Dan kesimpulan Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini walil hadith ba'du syawahid al-mawsulah al-musnadah wa min ajliha awradtu al-hadith al-sahihah. Hadis ini memiliki para pendukung-pendukung riwayat yang musnad, dan karenanya saya menyebutkannya dalam kitab sahih. Ya, ini dengan kata lain beliau menganggap hadis ini sabit, benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begitu paling tidaknya kita telah baca 3 hadis dalam hal ini, agar kita berhati-hati tentang kehormatan para sahabat, jangan sampai mereka tercela kehormatan mereka, harus betul-betul dijaga. Ya. Kemudian terkait dengan menahan diri dari perbincangan, ya, seputar khilaf di antara mereka, seperti diterangkan ulama tentang riwayat-riwayat yang terkait dengan perselisihan di antara mereka, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Ubaid dalam syarahnya. Beliau menukil dari Ibn Taimiyah rahimahullah secara makna. Yang pertama, dari riwayat-riwayat terkait dengan perselisihan para sahabat, ada riwayat-riwayat yang itu riwayat-riwayat yang palsu, yang itu adalah sisipan dari orang-orang Syiah, dimasukkan dalam kitab-kitab, ya, sehingga diriwayatkan dalam riwayat-riwayat seputar perselisihan para sahabat, yang tujuannya jelas kalau dari orang-orang Syiah, yaitu memang ingin mencoreng nama para sahabat, ingin meruntuhkan kehormatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka punya tujuan dalam upaya mereka ini, ya, yaitu meruntuhkan Islam, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka, dan juga tentu pada akhirnya akan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak riwayat yang seperti itu. Yang kedua, ya, ada riwayat-riwayat yang sudah ditahrif, sudah diselewengkan. Mungkin ada sisi kebenaran dari sebagian sanadnya, namun ternyata sudah mengalami perubahan-perubahan. Riwayat-riwayat itu sudah mengalami tahrif dan taghyir. Ya, mungkin disisipi beberapa kata atau dirubah dari maksud riwayat itu dan seterusnya. Yang ini akhirnya juga bertujuan seperti yang pertama, yaitu ingin mencela dan meruntuhkan kehormatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian golongan ketiga dari riwayat-riwayat seputar ini, ada yang betul-betul sahih, memang secara riwayat bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Namun hadza nazrun yasir, kata Syekh Ubaid hafizahullah, itu riwayatnya tidak banyak yang seperti itu, yang sahih terkait perselisihan di antara mereka, kejadian ini dan itu, ya. Nyatanya riwayat-riwayat yang seperti itu yang bisa dipertanggungjawabkan tidak banyak. Dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan salah dan kemungkinan benar. Tapi semua mereka berijtihad. sehingga mereka tidak lepas dari dapat satu pahala atau dua pahala. Ya, yang benar dalam ijtihadnya dapat dua pahala, yang salah keliru dalam ijtihadnya dapat satu pahala. Nah, ini kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu bagaimana dan dari alasan apa kita akan mencela mereka, sementara mereka orang yang mujtahid secara kapasitas keilmuan memang berhak untuk berijtihad. Niat mereka niat-niat yang baik, kesungguhan mereka juga jelas, ya. Lalu tercela dari sisi mana mereka? Maka dari itu tidak ada celah untuk mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian wa khata'uhu maghfur, kesalahan mereka pun terampuni. Mereka punya kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat besar, ya. Anggap misalnya di sini sahabat Ali dengan Muawiyah, keduanya sahabat-sahabat mulia yang punya keutamaan besar. Ali telah kita ketahui bagaimana keutamaan beliau. Muawiyah radhiyallahu an ini disebut sebagai apa? Khalu al-mu'minin. Beliau itu pamannya kaum mu'minin, ya. Pamannya kaum mu'minin. Baik. Dan beliau adalah seperti kita sebut kemarin, raja yang pertama dalam Islam dan sebaik-baik raja. Dan beliau adalah penulis wahyu, ya, penulis wahyu. Ya. Semua keutamaan yang ada pada mereka, keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Nah, kesalahan-kesalahan mereka bila dibanding keutamaan-keutamaan mereka, keutamaan mereka jauh-jauh lebih besar, sangat-sangat besar. Oleh karenanya, akidah Ahlussunnah yang mengatakan bahwa tidak boleh mencela mereka ini betul-betul akidah yang terbangun di atas landasan yang sangat kuat, dan itulah yang benar. Itulah yang benar, selainnya salah. Dan juga sebagai contoh yang nyata dalam hal ini, ya, ketika terjadi perselisihan itu, misalnya pada peristiwa antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian disebut dengan perang Jamal karena Aisyah menaiki unta, ya, Jamal. Ternyata tidak ada keinginan dari dua belah pihak untuk berperang. Mereka datang, yakni dari rombongan Aisyah radhiyallahu anha, untuk memberikan masukan-masukan sebagai solusi, hal yang baik. Tapi ternyata ada pihak yang memang ingin mengacau suasana. Mereka menimbulkan kericuhan di malam hari, ya, mengangkat senjata, saling menyerang, sehingga kedua belah pihak menyangka ada apa, serangan-serangan. Ternyata ini pihak ketiga yang memang membuat ricuh. Nah, terjadilah kericuhan akhirnya. Padahal kedua belah pihak sama sekali tidak ada keinginan untuk saling menyerang, tidak. Nah, ini contoh bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka orang-orang paling mengerti tentang niat yang baik, dan mereka orang yang memang paling bersih kalbunya dan paling berkeinginan baik untuk maslahat muslimin. Bagaimana kemudian ditujukan kepada mereka tuduhan-tuduhan, ya, yang tidak baik, tidak benar. Maka dari itu, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan mereka tidak boleh disebut kecuali dengan sebutan yang baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, dulu sebagian ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah dan yang lain juga ketika ditanya, ya, tentang mereka, mereka menjawab tilka ummatun qad khalat, mereka umat yang sudah lewat, sudah. Jangan kita masuk-masuk membahas, ya, perselisihan itu, ya. sehingga tadi bisa berakibat hal-hal yang buruk. Sudah. Kemudian juga di antara jawaban para ulama kita ketika ditanya khilaf di antara mereka dan perselisihan, mereka menjawab mereka itu kaum yang kita sudah diselamatkan, ya, pedang-pedang kita untuk masuk ke perselisihan itu. Tinggal kita sekarang menyelamatkan lisan-lisan kita. Ya. Lebih mudah, ya kan, tentunya mestinya. Cuma ya mungkin oleh sebagian orang itu tetap sulit karena memang tidak terbangun dirinya di atas akidah yang benar. Sehingga ucapannya na'udzubillah terhadap sahabat tidak baik sama sekali. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau begitu ya hal ini harus selalu kita tanamkan, yaitu menghormati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini Syekh Ubaid rahimahu hafizallah juga menyebutkan satu hal yang penting. Kalau ada orang mengatakan bahwa itu kitab ulama ahlu sunnah seperti Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Bidayah wa Nihayah menyebutkan tarikh, ya, sejarah yang terkait dengan beberapa kejadian itu, apakah bukan termasuk apa membicarakan perselisihan mereka? Nah, apa jawabannya? Syekh menjawab, innama awraduhu minal akhbar, innama awraduhu awalan lil ilmi bihi wa laysa lil khawf. Bahwa apa yang mereka sebutkan dari riwayat-riwayat itu oleh para ulama kita itu untuk pengetahuan, bukan untuk kita larut dalam membicarakan dan membahas itu. Ya. Bukan. Beda antara kita sekedar mengetahui secara riwayat, ya kan, dan itu pun masih perlu dipilih mana yang sahih, mana yang maudhu', palsu, mana yang apa riwayat yang benar atau yang sudah bergeser, dirubah, seperti pembagian yang tadi. Yang jelas tujuan mereka untuk apa al-ilm, diketahui sejarah tersebut saja, bukan untuk dibahas dan seterusnya, ya, sehingga di apa istilahnya, kalau sebagian orang sekarang dianalisa kejadian itu, kemudian siapa yang benar, siapa yang salah, ini benarnya seperti ini, salahnya seperti itu. Sekali lagi, kalau seperti itu, ya nanti bisa ke arah yang tadi kita sebutkan itu, ya, membahayakan. Makanya penyebutan riwayat-riwayat itu sekedar untuk diketahui sejarah tersebut. Kemudian kata beliau, inna haulai la imma yu'allikuna bima yasudut tariq ala ahlul ahwa. Para ulama pun memberikan catatan-catatan yang menutup pintu-pintu yang akan dimanfaatkan oleh ahli bid'ah. Ya, sehingga para ulama terus menekankan bagaimana sikap menghormati para sahabat, sikap memuliakan mereka, tidak boleh mencela mereka. Terus ditekankan hal itu. Ya, seperti yang kita baca sekarang ini dan juga kitab-kitab yang lain. Ini kenapa para ulama menyebutkan riwayat-riwayat tersebut. Ini jawabannya. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, selanjutnya ucapan Ibnu Abi Zaid rahimahullah, wa annahu mahaqqun nas an yultamasa lahum ahsan al-makharij. Mereka para sahabat adalah orang yang paling berhak untuk kita carikan solusi yang terbaik bagi perselisihan mereka. Artinya kita banyak husnudzon, ya, mereka begini, kenapa anggap tadi Muawiyah sampai tidak berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu ketika itu. Nah, cari alasan yang terbaik untuknya, Jangan kemudian menyalah-nyalahkan, ya, atau menganggap dia sebagai orang yang istilahnya semacam khawarij, ya, keluar dari kepemimpinan khalifah. Jangan. Bagi Muawiyah radhiyallahu anhu tidak ada keberatan untuk berbaiat kepada Ali karena beliau tahu Ali afdal, ya kan? Apa beratnya? Cuma masalahnya bukan itu. Beliau berijtihad nanti untuk baiat, ya, itu urusan sebetulnya tidak sulit, ya kan? Namun beliau ingin ini diselesaikan dulu urusan orang-orang yang membunuh Muawiyah. Dan ternyata orang-orang yang membunuh Muawiyah, mereka apa? Sembunyi di barisan tentara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Nah, Muawiyah berharap ini selesaikan dulu. Jadi bukan masalah Muawiyah tidak mau baiat kepada Ali. Ya. Nah, maka dari itu ini kan urusan ijtihad. Kita melihat perkara ini bukan perkara mudah, ya. Apalagi dengan kondisi ketika itu, perkara yang sulit dan tidak mudah untuk begitu saja memutuskan begini dan begitu, menyangkut banyak orang. Ya. Ala kulli hal, beberapa hal yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka orang yang paling berhak untuk kita arahkan kepada apa alasan yang terbaik bagi mereka, sehingga muncul pada diri kita husnudzan, baik sangka kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, di antara saran atau anjuran Syekh Ubaid hafizahullah, an yuqal, misalnya kita katakan haula sahabatu Rasulullah, mereka itu para sahabat Rasulullah, la naqulu fihim illa khaira, kita tidak boleh bicara tentang mereka kecuali yang baik, ya, wa la nusni alaihim illa bi jamilis sana, tidak boleh menyebut kecuali dengan pujian yang baik pula. Ya. Baik. Ini beberapa hal yang terkait dengannya. Kita lanjutkan insyaallah. Ma'adal adam. Fadhol. Bismillah, kita lanjutkan. Dan dikatakan pula oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, ucapan beliau yang masyhur dalam akidah al-wasitiyah, min usuli ahli sunnati wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara usul, yakni akidah ahli sunnah wal jamaah dan keyakinan mereka adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim, yakni tulusnya kalbu mereka, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kedengkian dan yang sejenisnya terhadap para sahabat. Betul-betul kalbu mereka bersih terhadap para sahabat. Wa alsinatihim, begitu pula lisan mereka bersih terhadap para sahabat, tidak menyebut para sahabat kecuali dengan sebutan-sebutan yang baik, yang menjaga kehormatan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kenapa hal itu? Karena disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah, yang pertama, annallaha ikhtara as-sahabah li suhbati nabiyyih, bahwa Allah memilih para sahabat untuk menjadi teman dan sahabat Rasulullah utusannya. Jadi sahabat itu bukan secara kebetulan, ya. Nyatanya banyak orang-orang yang hidup di masa itu tidak jadi sahabat. Ada orang yang apa? Kafir musyrik, bahkan penentang Rasulullah, padahal dia orang yang termasuk sangat dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Ada orang yang jauh, jauh sana dari Persia, Salman Al-Farisi, subhanallah datang jadi sahabat Nabi. Ya kan? Abu Dzar bukan orang Madinah, Makkah, dia orang dari jauh juga. tapi dia mendengar sampai akhirnya dia mencari dan menjadi sahabat Nabi. Nah, ini yang jauh Allah dekatkan, yang dekat jauh enggak jadi sahabat. Ini yang golongan mereka yang musyrik, yang kafir seperti itu. Ada pula sebagian yang akhirnya masuk Islam ya, belakangan, padahal dia hidup di zaman Nabi dan enggak jadi sahabat, ya kan. Jadi seseorang menjadi sahabat Nabi ini pilihan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka jangan kemudian mereka orang-orang pilihan, pilihan Allah Azza wa Jalla, kemudian kita cela, kemudian tidak kita sebut kecuali dengan sebutan baik. Itu mereka pilihan Allah Azza wa Jalla. Makanya ditegaskan dalam hal ini oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah ucapan beliau, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, innallaha nadhara fi qulubil ibad, Allah melihat kalbu hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khayra qulubil ibad, maka Allah mendapatkan kalbu Muhammad sebaik-baik kalbu hamba-hambanya. Fastafahu li nafsihi, maka Allah memilihnya untuk dirinya, yakni sebagai utusannya, sebagai nabinya. Fabta'athahu bi risalatihi, maka Allah pun mengutusnya dengan membawakan risalah kepadanya. Tsumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammadin, kemudian Allah melihat kalbu hamba-hamba Allah setelah Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, maka Allah mendapatkan kalbu para sahabatnya sebaik-baik kalbu hamba-hamba ketika itu. Faja'alahum wuzara'a nabiyyihi, maka Allah menjadikan mereka sebagai wuzara. Ya, kalau sekarang diartikan para menteri, wuzara, yakni orang-orang dekat yang membantu nabinya, yakni para sahabat Nabi. Ya. Allah menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabat nabinya. Yuqatiluna ala dinihi, yang siap berperang di atas agama Nabi tersebut, siap memperjuangkan Islam, membela Nabi tersebut. Famara'a al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Sehingga apa yang dilihat oleh kaum muslimin baik, maka itu di sisi Allah baik, yakni terutama para sahabat. Dan apa yang dilihat oleh mereka buruk, maka itu di sisi Allah buruk. Nah, lihatlah di sini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat ini orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ketika terjadi suatu kekeliruan dari mereka, carilah alasan yang terbaik untuk mereka. Sebutlah mereka dengan sebutan yang baik, yang menjaga kehormatan mereka. Jangan sampai ya ada celaan, cercaan, dan segala hal yang akan menurunkan mereka dari derajat tinggi tersebut. Kemudian kata Syekh Ubaid rahimahullah, hafizahullah, bahwa mereka yang mencela para sahabat itu sesungguhnya ada tujuan di balik itu, yaitu menggugurkan riwayat-riwayat mereka. Maka berhati-hatilah, jangan larut dengan mereka. Ketika sahabat satu saja gugur martabatnya atau kesolehannya, atau istilahnya dalam bidang atau dalam bab ini adalah ya, kesolehan mereka, kejujuran mereka tumbang, maka otomatis riwayat mereka tumbang, ya kan. Oleh karenanya orang-orang tersebut mereka mencari sasaran celaan mereka sahabat yang paling banyak riwayatnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mukthirun, para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, mereka tidak begitu memfokuskan pada sahabat-sahabat yang sedikit riwayatnya. Sahabat-sahabat yang lain yang mungkin meriwayatkan 1-2 hari itu, mereka tidak fokus ke sahabat-sahabat itu. Sekalipun secara keumuman juga tetap dicela oleh mereka. Namun yang sangat-sangat difokuskan mesti sahabat-sahabat yang banyak riwayatnya, terutama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kalau dua sahabat ini, anggap dua ini saja dulu, sudah tumbang. Ya. Kehormatan mereka tumbang, adalah mereka tumbang. Kejujuran mereka sudah tidak lagi dipercaya. Berarti otomatis riwayat keduanya juga tumbang. Berapa hadis yang akan hilang kalau dua sahabat ini sudah tidak lagi dianggap? Banyak sekali hadis yang akan hilang kalau begitu. Nah, di sini Asy-Syu'baid hafizallah menyebutkan bahwa Abu Hurairah ya meriwayatkan 5000 lebih hadis. 5000 lebih. Sekarang kalau kita lihat kitab misalnya Sahih Bukhari, Abu Dawud, misalnya Sunan Abi Dawud, kisaran hadis mereka itu ya sekitar itu 5000-an itu, 4000, 5000. Kadang beda hitungan ya kan. Ada yang terulang, ada yang tidak diulang. Yang jelas kisarannya 4000, 5000 hadis kitab-kitab itu. Nah, jadi bisa kita bayangkan satu sahabat Abu Hurairah tumbang itu, kitab seperti itu sudah hilang. Hadis-hadisnya sebanyak itu, padahal anggap Sunan Abi Dawud itu membahas apa? Membahas Islam seluruhnya itu. Ya kan? Ada bab akidah sampai bab fikih, bab akhlak, adab, Abu Dawud lengkap. Ya, Sunan Abi Dawud yakni lengkap dalam pembahasan agama ini. Bab akidahnya ada, adabnya ada, fikihnya ada, ya, ibadah, muamalah semuanya ada. Nah, terus gimana? Ya. Akan banyak kehilangan. Apalagi ditambah Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maka harus dipahami. Harus dipahami sesungguhnya ini tujuan inti mereka. Dan seperti disebutkan pula oleh As-Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau Miftahul Jannah bil Ihtijaj bis Sunnah atau bil I'tisam bis Sunnah, sampai pada akhirnya orang-orang Rafidah Syiah, ya mungkin golongan tertentu dari mereka, terang-terangan menolak hadis secara mutlak. Ya. Tidak menerima kecuali Quran saja. Ya sudah, otomatis kalau itu kufarun murtadun, ya kan? Beliau tegaskan di awal kitab seperti itu. Dan disebutkan pula di situ oleh beliau di akhir kitab, ya, asal usul mereka itu bahwa memang intinya mau menggugurkan agama ini. Beberapa orang berkumpul dan berbincang di antara mereka, dan mereka bermusyawarah bagaimana membuat makar terhadap Islam. Ya. Di antara mereka mengatakan kalau kita terang-terangan, ya istilahnya memusuhi terang-terangan, sudah kita akan dibunuh semua, sudah selesai. Atau segimana? Makanya tampakkan cinta kepada Ali, ya, namun lakukan semau kalian yang mau kalian lakukan. Nah, jika mereka menggunakan tameng cinta kepada Ali untuk melakukan makar jahat mereka terhadap Islam ini. Ya. Apalagi Ali radhiyallahu anhu di zaman itu kan sebagai orang yang nomor satu. Ya, Abu Bakar sudah meninggal, Umar, Uthman, Ali masih hidup sebagai khalifah. Maka di balik tameng cinta kepada Ali, hubbu ahlil bait, mereka melancarkan akidah mereka yang rusak dan makar mereka terhadap Islam. Begitu. Asal usulnya seperti itu memang. Dan walhamdulillah para ulama mencermati hal tersebut dan memahami dan mereka mengingatkan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Zurrah Ar-Razi, yang mungkin pernah kita sebutkan juga ucapan beliau yang masyhur. Kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajul yantakisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau kamu melihat seseorang mencela salah satu dari sahabat Rasulullah, salah satu dari sahabat Rasulullah, ketahuilah dia adalah zindiq, yakni munafik. Penampilannya saja yang islami, tapi dalamnya benci kepada Islam dan memusuhi Islam. Zindiq. Ketahuilah, satu saja dia cela, dia zindiq. Jadi kita enggak sembarangan melihat orang mencela sahabat, itu bukan hal yang sepele, ya kan? Kalau zindiq itu kan sudah tadi, ya, sama dengan munafik. Kalau munafik itu bagaimana keislamannya? Sudah hancur keislamannya, kan? Maka dari itu, dan ini juga dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang semakna dengan ini. Yani kalau kita melihat seseorang mencela sahabat, curigai keislamannya, kata Imam Ahmad rahimahullah. Curigai keislamannya. Ya. Nah, jadi dan kenyataannya begitu, mereka yang mencela sahabat mesti menghancurkan Islam dan muslimin. Entah kalau dia mungkin niatnya baik, bab niat itu urusan kamu dengan Allah Azza wa Jalla, tapi perbuatan jelas, perbuatanmu jelas perbuatan yang sangat merugikan Islam. Ya. Dan seperti yang dikatakan para ulama, ya, kita sangat berhati-hati dan curiga dengan keislaman dia kalau seperti itu. Abu Zuhair rahimahullah mengatakan dia adalah zindiq. Bagaimana kok bisa pada kesimpulan itu? Ya. Kok bisa pada kesimpulan itu sampai kesimpulan seperti itu? Abu Zurrah menjelaskan alasannya. Pertama, dzalika anna ar-rasul indana haqq. Keyakinan kita bahwa rasul, ya. Rasul indana haqq. Rasul dalam keyakinan kita adalah haqq. Kemudian wal Qur'anu haqq. Quran dalam keyakinan kita juga haqq. Ya. Kemudian ya. Dua hal ini, rasul yang membawa Al-Quran yang itu hak disampaikan kepada umat, siapa perantaranya? Perantaranya adalah para sahabat. Wa innama adda ilaina hadzal Quran was sunan ashabu Rasulillah, yang menyampaikan kepada kita Quran yang hak itu kepada umat adalah para sahabat. Yang menyampaikan hadis-hadis Nabi yang hak juga kepada kita, siapa? Sahabat juga. Nah, kalau sahabat-sahabat itu ditumbangkan oleh mereka, berarti yang mereka bawa juga ikut-ikut tumbang, ya kan? Ya. Wa innama yuriduna ayyujarrihu syuhudana. Jadi sesungguhnya maunya mereka itu akan mencacat para rawi-rawi, para pembawa Quran dan sunnah kepada umat ini. Mereka ingin mencacat para rawi tersebut yang dimulai dengan para sahabat. Tujuannya akhirnya liyubtilul kitab wa sunnah, untuk membatalkan Quran dan sunnah. Nah, bagaimana mungkin akan diterima? Tentunya begitu kesimpulannya, kan? Bagaimana mungkin suatu berita akan diterima padahal pembawanya adalah para munafik? Kan sahabat dianggap munafik oleh mereka. Sahabat dianggap murtad, kufar oleh mereka. Nah, bagaimana akan menerima suatu berita yang dibawa oleh orang-orang munafik dan kufar? Tentu tidak bisa. Akhirnya Quran tidak diterima. Akhirnya hadis tidak diterima. Makanya Syiah punya Quran yang berbeda, punya hadis yang berbeda. Kata mereka, kalau riwayat kami riwayat Ahlul Bait, tidak melalui rawi-rawi itu, sahabat dan yang ke bawahnya. Quran kami Quran Fatimah. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Abu Zurrah rahimahullah. Ternyata intinya adalah ke situ. Mau menghabisi hadis Nabi dan Quran yang dibawa Nabi. yubdilal kitab wa sunnah. Dan nyata-nyata dikatakan oleh tokoh-tokoh mereka, ya, yang pada akhirnya seperti salah satu ulama mereka, kalau enggak salah siapa, Ni'matullah al-Jazairi, mengatakan Rabb kami bukan Rabb yang nabinya Muhammad dan khalifahnya Abu Bakar. Ya. Rabb kami bukan yang nabinya Muhammad dan khalifahnya Abu Bakar. Jadi kalau gitu Rabb kita dengan Rabb mereka sudah beda, ya kan? Nabi kita dengan nabi mereka juga sudah beda kalau begitu. Dia enggak mau nabinya khalifahnya Abu Bakar, enggak mau dia. Sementara nabi kita khalifahnya Abu Bakar. Nah, jadi kalau begitu perbedaan kita dengan Syiah, Rafidhah itu sudah perbedaan yang sudah mendasar dari mulai Rabb, ya, sesembahan kita sudah berbeda. Nabinya berbeda, ini pengakuan mereka sendiri. Jadi betul seperti yang dikatakan oleh Abu Zuhra di sini, memang tujuannya untuk membatalkan Quran dan Sunnah. Kalau Quran dan Sunnah batal, ya otomatis terus, ya, sampai kepada Rabb, Rabbul Alamin, ya kan, yang takallama bil Quran juga batal semua akhirnya, kan? Ya, bagaimana Allah Azza wa Jal yakni mempercayakan kepada Rasulnya yang khalifahnya Abu Bakar, menurut mereka itu tidak diterima semua. Nah, maka dari itu juga Syaubaid sendiri mengatakan di sini, jadi semuanya cercaan mereka dan celaan mereka kepada sahabat itu nanti-nantinya akhirnya adalah celaan dan cercaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yaitu akan pada kesimpulan bagaimana Allah memilihkan untuk nabinya orang-orang yang seperti itu sebagai sahabatnya. Oh, akhirnya kan mencela apa? Mencela pilihan Allah, mencela hikmatullah, hikmah Allah Azza wa Jalla. Mencela perbuatan Allah Azza wa Jalla, menyalahkan Allah kenapa milih Abu Bakar sebagai nabinya, kan begitu. Nah, ini Syiah. Jadi ketemu dengan orang-orang Yahudi yang mencela Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mencela Allah? Seperti Allah katakan dalam Quran, waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Yang mengatakan tangan Allah terbelenggu siapa? Yahudi. Yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia, Allah fakir, kami kaya. Siapa? Yahudi. Dan memang ketemu dengan Yahudi sama-sama mencela Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya begitu. Karena memang agama mereka asal usulnya dari Yahudi. Jadi sudah ketemu betul-betul. Ya. Nasab mereka akhirnya ketemu dengan perbuatan dan sikap-sikap mereka tersebut. Bahkan kata Asy-Sya'bi rahimahullah, Rafidhah malah mengungguli Yahudi. Bukan sekedar ketemu dan sama. Para ulama meneliti dan menyimpulkan bahwa di sana ada musyabahah, kesamaan antara Yahudi dengan Syiah. Ibnu Taimiyah terutama yang membahas ini dalam Minhajus Sunnah, beberapa kesamaan-kesamaannya ini sama dalam bab 1, 2, 3. Memang asal usulnya dari sana, ya kan? Nah, kata Syi'abi rahimahullah, bahkan inna rafidata faqa al-yahud wal-nasara bikhaslah. Syiah rafidah melebihi, ya, mengungguli Yahudi dan Nasrani dalam satu perkara. Yani satu langkah lebih maju dalam kebatilan dan kesesatan, kekufuran. Bagaimana itu? Kata Syi'abi rahimahullah, idza qila lil-yahud man khairu ahli millatikum, qalu ashabu Musa. Orang Yahudi kalau ditanya siapa orang yang terbaik di agama kalian, mereka akan menjawab orang yang terbaik di agama kami adalah para sahabat Nabi Musa. Wan nasara idza qila lahum man khairu ahli millatikum, Nasrani kalau ditanya orang yang terbaik di agama kalian siapa? Qalu ashabu Isa. Mereka akan menjawab, orang yang terbaik di agama kami adalah para sahabat Nabi Isa, hawariyun. Ya. Warrafidah ila idza qila lahum, kalau Syiah Rafidhah ditanya, man syarru ahli millatikum? Pertanyaannya bukan man khairu, tapi man syarru, siapa yang terburuk dari orang-orang di agama kalian? Ya, pertanyaannya orang yang terburuk. Apa jawab Rafidhah? Ashabu Muhammad. Ya, dia akan menjawab, orang yang terburuk di agama kami adalah para sahabat Muhammad. Na'udzubillah. Mimma qalu. Ya. Jadi mereka melebihi Yahudi dan Nasrani dalam hal ini, dalam hal kesesatan, ya, dalam hal keburukan. Yahudi masih menganggap para sahabat Musa orang terbaik. Nasrani masih menganggap para sahabat Isa orang terbaik. Rafidhah Syiah justru menganggap para sahabat Nabi Muhammad orang terburuk. Na'udzubillah. Nah, jadi inilah hakikat mereka, karena memang mereka semuanya mempertahankan, ya, akidah nenek moyang mereka, ya, nenek moyang mereka orang-orang Persia, para penyembah api yang kemudian dihancur-hancurkan oleh muslimin, ya, oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sehingga mereka sangat dendam kepada Umar radhiyallahu anhu. Alhasil itulah keadaan mereka, orang-orang Syiah. Na'udzubillah, ya, kita harus berhati-hati dan tidak boleh tentunya adanya upaya-upaya untuk pendekatan Syiah dan Sunnah, Syi'i dan Sunni. Ya, upaya-upaya takrib seperti itu tidak mungkin, karena tadi saya katakan atau kita katakan bahwa mereka sendiri menganggap Tuhan kita berbeda. Ya. Sehingga tidak mungkin bersatu. Dan berhati-hati dari kesesatan mereka, ya, karena mereka bergerak dengan taqiyah, dengan berbohong, tidak terus terang, ya, seolah-olah bersama muslimin, kitab kita satu, agama kita satu, kiblat kita satu. Biasa bahasa-bahasa seperti itu yang keluar pertama, ya, untuk diterima di tengah muslimin. Jadi kita sama. Ya, begitu awal-awalnya, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Nasallahu salam. Semoga Allah berikan selamat kepada kita semua dan kaum muslimin dari kejahatan mereka. Cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.